Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, fa insyaallah melanjutkan pembahasan pada kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah. Kemarin sudah disampaikan mukaddimah dari kitab ini. Kemudian yang berikutnya, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perlu diketahui sebelum kita menginjak pada pembahasan inti dari kitab ini. Disebutkan di sini, sesudah mukaddimah ya, manhaj syarhi. Ya, manhaj atau metode yang digunakan dalam syarah ini. Jadi metode atau cara yang digunakan dalam syarah Al-Ajurumiyah ini yang digunakan oleh muallif, oleh penyusun ya, penyusun dari kitab Al-Mumti'. Beliau menyatakan wattaba'tu fihi ma yali. Ya, saya menggunakan metode dalam mensyarah mukaddimah Al-Ajurumiyah dengan hal-hal sebagai berikut. Raja'tu matna al-Ajurumiyati ala idati nusakhin. Saya merujuk ya, pada matan Al-Ajurumiyah, pada beberapa naskah, pada beberapa cetakan ya. Ra'aitu min ahsaniha al-matna al-marbu'a bimna majmu'i muhimmatil matuni. Yang saya lihat di antara yang paling bagus dari cetakan-cetakan tersebut adalah matan atau teks yang dicetak pada kitab ini, yang terkandung atau yang dicetak pada kitab Majmu' Muhimmatil Matun. Ini satu kumpulan ya, satu kitab yang berisi kumpulan-kumpulan matan-matan yang penting, matan-matan tentang pelajaran, pelajaran bahasa Arab ataupun pelajaran yang lainnya yang dianggap penting. Ini dikumpulkan dalam satu kitab ini. Nah, di situ salah satunya, salah satu matan yang ada dalam majmu' ini adalah matan Al-Ajurumiyah. Dan ini yang dianggap paling bagus oleh mu'alif. Ya, jadi memang mukaddimah Al-Ajurumiyah ini sudah masyhur, sudah terkenal, sehingga banyak yang mencetaknya. Banyak yang menyusun atau menulisnya, menulis ulang, kemudian dicetak, disebarkan, dan seterusnya. Sehingga di sana akan muncul banyak cetakan-cetakan dari sekian penerbit, dari sekian daerah yang itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Ini. Nah, di sini salah satunya tadi yang terdapat dalam kitab ini, Majmu' Muhimmatil Matun. Ini yang digunakan oleh muallif dalam menyusun syarah ini. Kemudian itu rujukan pada matannya, pada Muqaddimah Al-Jurumiyah, pada tulisan yang ditulis oleh Ibnu Ajurum, merujuk pada matan tersebut. Adapun syarahnya, wa raja'a syarha 'adadun minal mubarrizina fin nahwi. Dan syarahnya itu merujuk pada beberapa syarah yang disusun oleh orang-orang yang mengilmui ilmu nahwu ini, yang memiliki keunggulan dalam ilmu nahwu ini. Ini mu'alif merujuk syarah pada kitab-kitab tersebut, yakni syarah-syarah dari Al-Ajurumiyah yang memiliki keunggulan, keutamaan. Kemudian yang berikutnya, i'tamadtu fi tamthili wal istishhadi 'ala al ayatil qur'aniyyati wal ahaditsin nabawiyyati ghaliban. Saya bersandar, saya menyandarkan pada contoh-contoh dan dalil-dalil atau bukti-bukti yang ada terkait dengan kaidah bahasa Arab itu, pada jadi contoh-contoh ataupun dalil-dalil tadi pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi ghaliban secara umum. Jadi menunjukkan contoh dengan atau dari ayat-ayat Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Li rabbi wali bil ilmi bi kalami rabbih wa sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk mengikat, mengaitkan penuntut ilmu itu dengan kalam Rabb-nya, dengan ucapan Rabb-nya, dengan ucapan Allah, dengan kalamullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi diingatkan, dikaitkan pada ayat Al-Qur'an dan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian langkah yang berikutnya atau metode berikutnya, at-tadarruju fi syarhil durusi. At-tadarruj, bertingkat atau bertahap dalam menjelaskan pelajaran-pelajaran ini, bi tariqatin sahlatin wa wadihatin, dengan cara yang mudah dan jelas. Yang berikutnya, nabbahtu ala ba'di akhwa'in nahwiyina fil aqidati. Saya memperingatkan pada sebagian kekeliruan pada sebagian kekeliruan ahli nahwu dalam masalah akidah. Ya, karena dijumpai di sana di antara ahli nahwu dalam beberapa hal terkait dengan akidah ini ada kekeliruannya, sehingga perlu diluruskan, perlu dibenarkan supaya tidak menyimpang. Ini yang berikutnya, ja'altu syarha lil mubtadi'i khassatan. Saya menjadikan syarah ini, penjelasan ini untuk mubtadi', untuk pemula, khassatan secara khusus. Jadi syarah ini secara khusus ditujukan untuk pemula. Wal fawaida wa tanbihati fil hasyati lil mustafidi. Adapun faedah-faedah dan peringatan yang ada pada catatan kaki yang di bawah ya, hasyiah, ini untuk mustafid, untuk yang ingin mengambil faedah, yang ingin menambah faedah lebih atau yang tingkat selanjutnya. Ya. Fala yata'arradu laha al-mubtadi'u illa ba'da fahmihi lisyarhi. Maka tidak perlu bagi pemula tersebut untuk memperhatikannya kecuali sesudah memahami penjelasannya. Jadi bagi mubtadi atau pemula, yang penting memahami penjelasan yang disampaikan di sini, penjelasan pada matan al-Ajrumiyah itu difahami, dipelajari, dimengerti. Adapun faedah-faedah yang lain yang disebutkan dalam catatan kaki, maka ini tidak perlu disampaikan atau tidak perlu diperhatikan selagi penjelasan tadi belum difahami. Jadi yang penting penjelasannya dulu, pelajaran yang disampaikan ini difahami, baru kemudian kalau memang diperlukan baru melihat pada catatan kaki ini. Yang berikutnya, akhtimu kulla mawdu'in bi'irabil amsalati sabiqati. Saya menutup setiap pembahasan, setiap tema ini dengan i'rab, dengan meng-i'rab contoh-contoh yang ada sebelumnya. Wa ahyanan u'ribu amsalatan lam yasbiq dzikruha. Dan terkadang saya meng-i'rab contoh-contoh yang tidak disebutkan sebelumnya. Jadi untuk memudahkan atau untuk memahamkan pada pembahasan yang ada, maka contoh-contoh yang ada itu disertai dengan i'rabnya supaya lebih jelas, lebih bisa difahami. Berikutnya, wada'tu jadawila wa mukhattatatin ba'da ba'dhi durusi. Aku membuat tabel atau diagram dan bahkan kolom-kolom ya, atau garis-garis. Jadi membuat tabel atau bagan atau diagram atau yang semisal itu ba'da ba'dhi durusi, sesudah beberapa pelajaran. Jadi hanya sebagian yang disertai dengan tabel atau bagan ya, atau diagram atau yang semisalnya. Ini pada sebagian pelajaran akan disertai semacam itu ya, tidak semuanya. Tujuannya apa? Litalkhisiha wa taqribiha, untuk meringkasnya dan mendekatkannya, mendekatkan pemahaman pada pelajaran tersebut, pada penjelasan tersebut. Faqad ja'a fil Bukhari min hadithi Anasin qaal, karena sungguh telah datang dalam kitab Sahih al-Bukhari dari hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, sahabat Anas ini menyatakan, khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khututan. An-nabi sallallahu alaihi wasallam ini membuat garis atau membuat beberapa garis. Menggaris dengan beberapa garis, membuat beberapa garis. Ya. Faqal, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadzal amalu wa hadza ajaluhu. Inilah amal, angan-angan atau impian, wa hadza ajaluhu, dan ini adalah ajalnya. Ini al-hadis. Ini. Jadi atas dasar ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat garis-garis tadi, maka di sini penyusun al-Mumti' ini dalam menjelaskan pelajaran juga dengan membuat garis-garis tadi, apa bagan atau diagram atau tabel atau yang semisalnya. Ya. Berikutnya, ahyanan la ata'arrabu li i'rabil wawati allati fi awaqi'ati. Ahyanan la ata'arrabu li i'rabil wawati allati fi awailil ayati. Terkadang saya tidak menunjukkan i'rab pada huruf wawu. I'rab pada huruf wawu yang ada pada awal-awal ayat, yang ada pada permulaan ayat. Likasratiha, karena banyaknya. Banyak penggunaan wawu tersebut. Dan juga wawu itu ada beberapa macam makna. Tidak sama antara satu wawu dengan wawu yang lain dalam satu atau dalam beberapa ayat atau dalam beberapa kalimat yang ada di permulaan kalimat, ya. Wal ahsanu lil mubtadi'i ay yaqula fi i'rabiha, dan yang paling bagus bagi pemula untuk mengatakan tentang i'rab wawu, huruf wawu tersebut, al wawu ala hasabi ma qablaha. Huruf wawu itu sesuai dengan keadaan sebelumnya. Jadi wawu itu ada yang termasuk atau ada yang merupakan wawu ataf, yang itu biasanya diartikan dengan lafaz dan, itu wawu ataf, ya. Ada pula wawu yang bermakna qasam, yakni untuk sumpah, seperti wallahi. Nah, di situ wawunya untuk sumpah, untuk qasam. Jadi bukan bermakna dan, tapi bermakna apa kalau sumpah? Demi Allah, dalam bahasa Indonesia ya, demi Allah, sumpah. Wal asri, demi asar, demi waktu asar. Wal fajri, demi fajar. Was syamsi, demi matahari. Itu wawunya wawu untuk sumpah, bukan wawu atof, bukan wawu yang bermakna dan. Berbeda. Sama huruf wawu, tetapi berbeda maknanya, berbeda penggunaannya. Nah, yang seperti ini yang dimaksud penyusun di sini, bahwasanya wawu nanti yang ada di permulaan ayat itu keadaannya sesuai dengan yang sebelumnya. Untuk menentukan makna dan i'rabnya, ya, melihat pada keadaan kalimat sebelumnya. Berikutnya, araftu bil musannifi wa muqaddimatihi bi ijazin. Saya mengenalkan, memperkenalkan penyusun dari matan al-Jurmiyah, yakni Ibnu Ajurum, dan muqaddimahnya secara ringkas. Ya, nanti akan disebutkan ya, secara ringkas biografi ya dari Ibnu Ajurum, penyusun dari matan al-Jurmiyah. Berikutnya, ja'altu syarha mukhtasaran. Aku menjadikan syarah ini mukhtasar, ringkas. Ya, falam adkur ba'dal asya'i khasyata khasyatal yatalati. sehingga aku tidak menyebutkan sebagian perkara-perkara, ya, karena khawatir itu akan panjang, akan memanjangkan atau akan apa, membuat terlalu lebar, terlalu luar. Karena kalau terlalu panjang lebar pembahasannya kesana kemari, nanti dikhawatirkan sulit untuk dipahami. Sehingga di sini yang digunakan oleh pensyarah, dia menjelaskan secara ringkas yang pokoknya, yang pentingnya saja. Ya, ini. Wa harastu ala dzikril muhimmi alladzi yusa'idul mubtadi'a 'ala al-i'rabi, dan aku menginginkan menyebutkan perkara yang penting yang membantu pelajar pemula untuk mengi'rab. Wa yakunu lahu sulaman yartaqi bihi ila kutubil mutawwalati, dan ini bisa menjadi apa, tangga, ya, bisa menjadi tangga baginya untuk dia naik pada kitab-kitab yang lebih panjang, yang lebih pembahasannya lebih luas. Ini, jadi ini semacam apa, permulaan sebagai anak tangga untuk mengantarkan pada jenjang yang berikutnya, pada kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya. Ya, ini manhaj asyarah, metode yang digunakan dalam syarah ini. Dan mungkin kalau ada beberapa kata yang berbeda di antara kitab yang digunakan, ya, mungkin bisa dimaklumi karena berbeda cetakan ya antara satu kitab dengan kitab yang lain, tetapi secara intinya seperti itu. Ya. Yang berikutnya, irsyadatun fi tariqati syarhi. Irsyadat, ya, bimbingan. Bimbingan-bimbingan dalam tariqah, dalam cara atau menjelaskan syarah ini. Jadi dalam mensyarah, dalam mempelajari ilmu ini, itu ada bimbingan-bimbingannya. Yang diharapkan dengan itu apa, bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian di sini disebutkan al-gharadu min hadzal kitabi. Jadi tujuan dari kitab ini huwa, yakni tashilun nahwi 'alal badi'in bihaitsu yatadarrajuna fihi minal ashali ila sahli. Memudahkan, ya, pelajaran nahwu bagi para pemula. Ya, memudahkan pelajaran nahwu ini bagi para pemula. Bihaitsu yatadarraju, bihaitsu yatadarraju, yatadarrajuna fihi, yakni dengan cara mereka itu bertahap dalam mempelajarinya. Minal adhali ila sahli, dari yang paling mudah menuju pada yang mudah. Wa minas sahli ila fa'bi, dari yang mudah menuju pada yang sulit. Ya, bertahap dari bawah, artinya dari yang paling mudah kemudian naik ke yang mudah. Sesudah itu dari yang mudah naik lagi menuju pada yang sulit atau lebih sulit. Ya, seperti itu. Fa khairu turuqit ta'limi, maka sebaik-baik cara atau metode pengajaran, yakni mura'atu halil muta'allimina bi ta'limihim 'ala tadriji syai'an fa syai'an wa qalilan qalilan. Yakni sebaik-baik cara untuk dalam pengajaran itu dengan menyesuaikan keadaan pelajarnya, keadaan para pelajar, keadaan orang-orang yang belajar, dengan mengajarkan kepada mereka secara bertahap, secara bertingkat, sedikit demi sedikit, satu persatu. Ini seperti itu. Jadi tidak langsung sekaligus diberikan semuanya, dari pembahasan yang mudah sampai sulit langsung diberikan sekaligus, tidak, tapi bertahap, satu dulu, satu persatu, sedikit demi sedikit, dari yang paling mudah, kemudian nanti kalau itu sudah naik lagi ke yang mudah, kalau itu sudah bisa difahami, kemudian naik lagi ke yang berikutnya dan seterusnya, seperti ini, ya. Nah, ini disampaikan oleh Ibnu Khaldun, ya, di sini rujukannya yang zur muqaddimati Ibnu Khaldun. Ini bisa dilihat pada muqaddimah Ibnu Khaldun halaman 331. Ini ya. Baik. Jadi menukil, ya, pensyarah di sini menukil dari muqaddimah Ibnu Khaldun tentang pernyataan tadi. Kemudian berikutnya, fayambaghi lil muallimi ay ya'mala bil ati, maka seharusnya bagi seorang pengajar itu untuk beramal, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Awalan yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala wal isti'anatu bihi, ikhlas untuk Allah ta'ala dan meminta pertolongan kepada Allah ta'ala. Tsanian, yang kedua, tahdhirud darsi jayyidan qabla ilqa'ihi, yang mempersiapkan pelajaran itu dengan baik sebelum menyampaikannya. Salisan, at-tamhidu lid-darsi, ya, mendahulukan pelajaran di muraja'ah bid-darsil ma'wi, dengan muraja'ah, dengan mengulang pelajaran yang lalu. Wa rabtihi bid-darsil jadidi, dan mengkaitkannya dengan pelajaran yang baru. Jadi yang sudah dipelajari, yang kemarin dipelajari, ini diulang, diingatkan lagi, kemudian dikaitkan dengan pelajaran yang baru yang akan disampaikan berikutnya. Rabian, yang keempat, istikhdamu ba'dil wasa'il ta'limiyati, menggunakan sebagian sarana pengajaran, kastaburati, seperti papan tulis, ya, wal aqlamil mulawwanati, dan pena-pena atau spidol yang berwarna, intai asarat, jika itu memudahkan. Ya. Khamisan, yang kelima, al-iqtisaru ala ma fil kitabi min syarhin, meringkas, ya, penjelasan yang ada dalam kitab ini, ya, tidak berbelit-belit, ya, tidak memanjangkan. Wa ma baqiya min ziyadatin tu'akhkharu ila al-kitabi tsani, dan penjelasan yang lainnya yang itu berupa tambahan itu diakhirkan, ditunda pada kitab yang kedua, pada kitab yang berikutnya. Artinya bukan pada kitab ini, karena ini untuk pemula, untuk tingkat awal. Nah, kalau ada pembahasan yang lain atau penambahan faedah, nanti bisa disampaikan pada kitab yang berikutnya yang sesudah ini. Illa, kecuali, idza kanat ziyadatu amsilatan, jika tambahan itu berupa contoh, au tamarina, atau latihan-latihan, au tawdihatin, atau penjelasan-penjelasan. Ya, penjelasan dari apa yang sudah dibahas, ya, tafadhal, disampaikan. Ya, artinya tidak menambah pembahasan yang lain, tapi sekedar menjelaskan yang sudah dibahas tadi. Nah, ini tidak mengapa untuk disampaikan. Min sya'niha antumakkina fihim ad-darsa wa tuqarribahu ilaihim. Ya, tujuannya untuk mengokohkan, untuk memantapkan pelajaran atau pemahaman pelajaran pada para pelajar, para penuntut ilmu, dan mendekatkan pemahaman mereka kepada pelajaran tersebut. Ini. Tradisan, yang keenam, tasyi'ul muta'allimina 'alal ityani bi amsilatin min qibali anfusihim. Ya, menghasung pada para pelajar, orang-orang yang belajar, untuk mendatangkan contoh-contoh min qibali anfusihim, dari arah mereka atau dari diri mereka. Nah, jadi diharapkan nanti yang belajar juga bisa memberikan contoh dari pelajaran yang disampaikan. Contohnya apa? Ya, contoh yang lain apa? Tafadhal, disampaikan. Kalau bisa, sampaikan. Ini. Hasungan untuk seperti itu. Wa 'ala su'ali fi ma yushkil, dan juga menghasung pada para pelajar untuk bertanya tentang hal-hal yang sulit, yang belum difahami. Silahkan untuk ditanyakan, ya, terkait dengan pelajaran yang disampaikan. Ini, ya. Ya, kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum, ada yang kesulitan, tafadhal. Ini ditanyakan. Tadi maksudnya apa? Ya, pelajaran ini maksudnya bagaimana tadi? Ya, seperti itu. Sabian, yang ketujuh, tasyi'ul muta'allimina 'ala muraja'ati ma madha minad durusi. menghantung para pelajar untuk muraja'ah, untuk mengulang pembahasan pelajaran yang telah lalu. Saminan yang ke-8, at-sabru 'alal badi'in bi taqrari syarhi wa tashihil akhtai lahum. Ya, sabar terhadap para pemula tersebut dengan mengulang-ulang penjelasannya dan membenarkan kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka. Ya, kalau masih ada kekeliruan mungkin dalam mengi'rab atau dalam memahami, ya disampaikan pembenarannya begini atau diulang lagi penjelasannya seperti ini, ya, seperti itu. Ya, jadi bertahap sedikit demi sedikit, ya. Ini dibutuhkan kesabaran, ya. Kasihan yang ke-9, taujihul muta'allimina ila al-ijabati 'ani tamrinati. Ya. Menghadapkan, menunjukkan pada para pelajar tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun latihan-latihan allati ba'da kulli darsin, yang ada setelah pelajaran, setelah tiap pelajaran, wa tashihiha lahum, dan membenarkan mereka kalau ada kekeliruannya. Ya, jadi di setiap pelajaran nanti insyaallah akan ada tamrin, akan ada latihan-latihan, ya, terkait dengan pembahasan sebelumnya. Nah, ini dijawab, dikerjakan, ya, sebisanya, artinya sesuai dengan kemampuannya. Kalau faham, bisa, walhamdulillah, ya, itu yang diharapkan. Kalaupun belum, laba'sa, tidak mengapa. Yang namanya belajar itu wajar, nanti akan dibenarkan, oh benarnya begini, ya, harusnya begini, ya, seperti ini dan seterusnya. Yang jelas apa? Setiap pelajar harus berusaha untuk bisa menjawab, ya, supaya apa? Dengan itu dia bisa memahami pelajaran tersebut dengan benar, dengan baik, insyaallah. Asyiran yang ke-10, al-hadaru mimma yaf'aluhu ba'dul mu'allimina min tashwishi adhanil badi'in. Ya, mengingatkan dari apa yang diperbuat oleh sebagian pengajar, yakni mengacaukan pikiran dari penuntut ilmu ini yang masih pemula ini, jadi membuat kerancuan atau membuat kerumitan, ya, dengan bagaimana bitawassu'i fi syarhi bi dzikri ta'arifi sha'bati, dengan memperluas penjelasan, ya, menjelaskan dengan panjang lebar bi dzikri ta'arifi sha'bati, dengan menyebutkan pengertian-pengertian yang sulit, menyebutkan istilah-istilah yang sulit, wal i'rabatil gharibati, dan i'rab-i'rab yang asing, ya, yang masih belum dikenal atau belum saatnya untuk bagi para pemula, ya, wa khilafati syadidati, dan khilaf, perbedaan pendapat yang sangat tajam, karena pada sebagian permasalahan dalam ilmu bahasa Arab ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli bahasa Arab. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat yang lain dalam satu permasalahan. Dan bahkan perselisihan tersebut atau khilaf tersebut, khilaf yang sangat tajam, khilaf yang sangat atau perbedaan yang sangat banyak sekali. Nah, yang seperti ini dihindari supaya tidak membuat bingung, membuat rancu bagi para pemula. Belum saatnya untuk mengetahui hal-hal yang semacam itu. Ya. Ini. Wal hawashi al-kathirati, dan juga ini dari catatan kaki yang banyak. Ya, supaya tidak menyebutkan banyak catatan kaki. Keterangan-keterangan yang tidak diperlukan terkait dengan pelajaran tersebut. Baik. Ini irsyadat, bimbingan dalam syarah ini. Kemudian yang berikutnya, nah, di sini disampaikan apa tadi disebutkan biografi, ya, secara singkat, ya, secara ringkas, ya, tentang penyusun dari matan al-Ajrumiyah, yakni Ibnu Ajurrum. disebutkan at-ta'rifu bibni ajurruma wa muqaddimatihi. At-ta'rif, ya, pengenalan, memperkenalkan, ya, tentang Ibnu Ajurrum dan muqaddimahnya. Ibnu Ajurrum ini yang menyusun muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Jadi kenapa dinamakan Al-Ajurrumiyah? Ya, dinisbahkan pada nama atau panggilan dari penyusunnya tersebut. Dia adalah Ibnu Ajurrum. Ya, dari ini, dari Ajurrum, maka disebut dengan Al-Ajurrumiyah. Ini ya. Dan ini biasa digunakan yang semacam ini. Ibnu Ajurrum, Ibnu Ajurrum, ya. Kalau catatan kaki di bawah itu ya, itu sumber rujukan kitab-kitab yang digunakan untuk melihat biografi dari Ibnu Ajurrum tersebut ya. Jadi itu judul-judul kitab yang disebutkan di catatan kaki di bawah. Ya. Ada Bau'ul Lami, kemudian Syadharatul Zahab, kemudian Bukhiyatul Wa'ah, dan seterusnya. Jadi untuk sementara mungkin tidak perlu dibaca yang di bawah. Ya. Kembali ke atas ya. Jadi Ibnu Ajurrum huwa Abu Abdillah Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji. Ibnu Ajurrum adalah Abu Abdillah. Ya, ini kunyah Abu Abdillah. Nama aslinya siapa? Muhammad. Ya, Muhammad. Ibnu Muhammad, putra dari Muhammad. Jadi nama beliau Muhammad, nama bapaknya juga Muhammad. Muhammad anaknya Muhammad. Ibnu Dawud, putra dari Dawud. Dari Dawud ini kakeknya. Jadi Muhammad anak dari Muhammad, anak dari Dawud. Jadi ini nama anak penyusun ini Ibnu Ajurrum, kemudian nama bapaknya, kemudian nama kakeknya. Ya, yang semacam ini lazim digunakan untuk menyebut nama-nama ulama ya. Seperti ini ya. Nama-nama sahabat juga demikian seperti itu. Jadi namanya, nama bapaknya, nama kakeknya seperti ini. As-Sinhaji, As-Sinhaji. Ya, As-Sinhaji ini dinisbahkan pada Sinhajah ya, pada nama Sinhajah. Nah, Sinhajah ini apa? Qabilah masyurah min Humair atau min Hamir. Ini satu kabilah yang terkenal dari daerah Hamir yang ada di Maroko, Bil Maghrib, itu di Maroko. Ini satu kabilah yang terkenal dari Hamir di negeri Maroko ya. Ini Sinhajah, sehingga dia dinisbahkan pada kabilah tersebut. As-Sinhaji, dari kabilah Sinhajah. Al-Adibu, seorang adib. Yang al-adib di sini apa, bisa bermakna sastrawan, ahli sastra, ahli bahasa. An-Nahwiyu, ahli nahwu. Al-Muqri'u, ahli qira'ah. Ya. Wasafa ba'du syurahi muqaddimatihi, sebagian orang-orang yang mensyarah muqaddimahnya itu mensifati beliau ya, Al-Makudi war-ra'i wa ghairihima, seperti Al-Makudi, Ar-Ra'i dan yang selainnya. Jadi Al-Makudi nama seorang imam atau ahli bahasa ya. Ar-Ra'i juga demikian. Nah, Al-Makudi, Ar-Ra'i dan yang lainnya ini mensyarah muqaddimah Al-Jurmiyah. Nah, mereka-mereka ini yang mensyarah muqaddimah Al-Jurmiyah itu mensifati, memberikan sifat pada Ibnu Ajurrum tadi apa? Bil imamati fin nahwi, dengan imamah, keimaman, kepemimpinan dalam hal nahwu. Ini apa, gelar yang disandangkan pada Ibnu Ajurrum oleh ahli-ahli yang mensyarahkan muqaddimahnya, imam dalam ilmu nahwu. Ini kana mautinuhu bi madinati Fasin bil maghribi, ya, negerinya atau tanah airnya itu ada di kota Fas. Kalau sekarang disebut apa, Fas ya, di Maroko. Nanti bisa di cek ya, di Maroko ada kota Fez, kalau disebut Fez atau yang semacam itu ya, Fez atau Fez ya, ini atau ibu kota Maroko apa, saya tahu ya, nanti bisa dilihat. Wabiha kana yulqi durusahu, dan di sana di kota Fez tersebut atau Fez tersebut dia memperoleh pelajaran-pelajarannya. Wulida 'ama itsnaini wa sittina wa sittimi'atin, Ibnu Ajurum dilahirkan pada tahun 672 lil hijriyah. Ya, ini kelahirannya pada tahun 672 hijriyah. Fisanatil lati tuwfiya fiha Ibnu Malikin, yakni pada tahun di mana Ibnu Malik itu wafat. Ibnu Malik ini juga salah satu ahli bahasa Arab, ulama bahasa Arab pada masanya, dan juga karyanya juga sampai sekarang masih ada. Ya, Alfiyah Ibnu Malik di antaranya. Wa tuwfiya 'ama 23 wa 700 lil hijrati. Ibnu Ajurum ini meninggal wafat pada tahun 723 hijriyah. Ini. Qala Ibnu al-Hajj berkata, walahu ta'alifun wa asyakhun. Ibnu Ajurum ini mempunyai karya-karya yang susunan beliau dan juga mempunyai guru-guru. Minhum di antara guru beliau Abu Hayyan Sahibul Bahril Muhayyad, yaitu Abu Hayyan yang menyusun kamus ya, Al-Bahrul Muhayyad. Ini. Intaha ya, selesai. Penjelasannya dari Ibnu al-Hajj selesai ini. Kemudian keterangan berikutnya, wa alafa iddata musannafatin wa arajiza. Ibnu Ajurum ini menyusun beberapa karya dan juga beberapa syair yang berbentuk rojal. Ya, syair yang baharnya itu rojal. Ya, nanti ada dalam pelajaran syair ya, rojal ini. Wa min musannafatihi hadhihi al-muqaddimatu fi an-nahwi. Di antara karya-karya beliau adalah muqaddimah ini. Muqaddimah al-Ajurumiyah ini dalam ilmu nahwu. Allati kanat sabab syuhratihi, yang ini menjadi sebab dia terkenal. Muqaddimah al-Ajurumiyah dalam ilmu nahwu ini menjadi sebab terkenalnya Ibnu Ajurum. Rawaha anhu Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim al-Hatrami. Ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Ibrahim al-Hadrami, orang Hadramaut. Fakana laha qimatun rafi'atun wa makanatun samiyatun. Muqaddimah al-Ajrumiyah ini memiliki nilai yang tinggi dan mempunyai tempat kedudukan yang luhur. Ladal ulama'i wal muhtammina bil arabiyyati, di sisi ulama ahli bahasa, wal muhtammin dan orang-orang yang mementingkan bahasa Arab. Jadi para ulama bahasa Arab, ahli bahasa Arab dan juga orang-orang yang mementingkan bahasa Arab ini sangat menghargai, sangat menjunjung tinggi ini muqaddimah al-Ajrumiyah. Ya. Wa yadullu ala zalika kasratu syuruhiha, dan yang menunjukkan hal ini adalah banyaknya syarah. Ya, banyaknya syarah atau penjelasan pada muqaddimah al-Ajrumiyah tersebut. Ya. Banyak sekali syarahnya. Yang insyaallah akan kita bahas ini al-Mumti' fi Syarh al-Ajrumiyah, ini hanya salah satu saja. Sebelumnya sudah banyak yang mensyarahkan muqaddimah al-Ajrumiyah di antara imam-imam ahli bahasa Arab. Ini. Pada masa-masa yang lalu maupun pada masa-masa yang akhir-akhir belakang ini. Faqad ihtamma biha katsirun minal ulama'i, maka sungguh kebanyakan para ulama ini mementingkan muqaddimah al-Ajrumiyah ini. Ma baina basitun wa mukhtasarin. Ya, antara menjelaskan dengan panjang lebar ataupun menjelaskan secara ringkas. wa ma baina syarihin wa nadhimin, dan antara menjelaskan ya dengan bentuk apa penjelasan yang secara umum ataupun dengan membuat bentuk seperti syair ya, nizam seperti syair nadhim ya, jadi menjelaskan syarah al-Jurmiyah dengan bentuk syair ya, banyak dijumpai di sana nizam-nizam ya, yang terkait dengan al-Jurmiyah ini. Wa ma baina mu'ribin li al-fadhiha wa mutammimin laha, dan juga ada pula yang meng-i'rab lafaz-lafaznya, dan ada pula yang menyempurnakan al-Ajrumiyah ini, melengkapi al-Ajrumiyah ini. Faqad tanawaluha bin nadhami fa nadhamaha al-Amridiy ya, dan sungguh telah dibuatkan satu nizam, satu syair tadi yang dibuat oleh Al-Amridi tuwfiya, yang wafat pada tahun 989 fi mi'ataini wa khamsina baitan, pada 250 bait. Jadi Al-Amridi ini membuat bait syair sebanyak 250 bait ya, 250 baris bait syair yang menjelaskan atau menyebutkan tentang muqaddimah al-Jurumiyah ini. Qala fi muqaddamatiha hadhihi al-abyatil latifati. Beliau Al-Imridi menyebutkan dalam muqaddimahnya bait-bait yang halus ini. Ini bait syairnya, wa nahwu aula awwalan ayyu 'alama idzal kalamu dunahu lan yufhama. Nahwu itu yang paling utama, pertama kali untuk diketahui, untuk diilmui, yakni satu kalam, satu ucapan itu tidak akan bisa difahami tanpa nahwu. Ya, satu ucapan, satu kalimat dalam bahasa Arab, ya, tidak bisa difahami kalau tidak ada nahwu, tidak dipelajari ilmu nahwu ini. Wa kana khairu kutbihi saghirah qurratun latifatan syahirah, dan yang merupakan sebaik-baik kitab yang kecil ya, kitab yang ringkas, yang halus, yang lembut, yang terkenal, fi urbiha wa ujmiha wa rumi allafaha al-habru ibnu ajurumi, di negeri Arabnya, di daerah Arabnya atau di luar Arab, kemudian di daerah Rom, daerah Romawi ya, kitab yang terkenal tersebut di daerah-daerah tersebut, ini yang disusun oleh ulama, yaitu Ibnu Ajurum, ulama ahli bahasa, yaitu Ibnu Ajurum. Wa antafa'at ajillatun bi'almiha ma'ma tarahu min latifi hajmiha ya, dan orang-orang yang mulia itu mengambil manfaat dengan ilmunya. Bersamaan itu engkau lihat ya, bahwasannya apa ukurannya, ukuran kitab ataupun tulisan muqaddimah al-Jurumiyah ini ringkas atau kecil ya, ringkas artinya tidak panjang lebar tapi ringkas, tapi yang ringkas ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Ini yang disampaikan oleh Al-Imrilti yang membuat nizam pada al-Jurumiyah tersebut. Kemudian wa nadhamaha aidan Ubaidu Rabbihi Asy-Syinqiti, dan juga Ubaidu Rabbihi ya, hamba dari Rabbnya yaitu Asy-Syinqiti, ini juga membuat nizam, membuat syair terkait dengan al-Jurumiyah tadi ya, beliau wafat pada tahun 1160 Hijriah fi mi'atin wa khamsina baitan, pada 150 bait ya. Kalau Al-Amridi tadi 250 bait, kalau Al-Syinqiti ini 150 bait syair ya, yang berisi ini muqaddimah al-Jurmiyah. Wa hunaka minal ulama'i man tanawalaha bisyarhi, di sana juga ada sebagian ulama yang membuat penjelasan, membuat syarah pada muqaddimah al-Jurmiyah ini. Khalidin Al-Azhari, seperti Khalid Al-Azhari yang wafat pada tahun 905 Hijriah. Wa hunaka minal ulama'i man tanawalaha bil itmam. Dan di sana ada juga ulama ahli bahasa yang membuat pelengkap atau melengkapi, menyempurnakan dari al-ajrumiyah tersebut. Kal-Hattabi, seperti Al-Hattab. Ini wafat pada tahun 954 Hijriah. Alladhi amila 'alaiha mutammimatan masyhuratan fin nahwi. Al-Hattab ini membuat mutammimah, ya, pelengkap yang melengkapi muqaddimah al-ajrumiyah tersebut yang ini terkenal dalam nahwu, ya, mutammimah al-ajrumiyah. Wa min ashhuri syuruhiha tadawulan fil waqtil hadir. Dan di antara syarah-syarah yang terkenal yang beredar pada masa kini, pada akhir masa-masa belakangan ini, ya, yakni Syarhul Kafrawi, syarah oleh Al-Kafrawi yang wafat pada tahun 1202 Hijriah. Alladhi syarahaha wa araba al-fadhaha, yang beliau mensyarahnya, menjelaskannya dan meng-i'rab lafal-lafalnya. Wa Tuhfatu li Muhyiddin, kemudian syarah yang lain adalah At-Tuhfah, At-Tuhfatu Tsaniyah, ini juga masyhur, terkenal. Li Muhyiddin, yang disusun oleh Muhyiddin, wafat pada tahun 1393 ya, Hijriah. Kemudian wa syarhil 'Allamati Ibnu Utsaimin, kemudian syarah dari Al-'Allamah Ibnu Utsaimin, beliau juga mensyarah Al-Ajrumiyah, ya, Ibnu Utsaimin, wafat pada tahun 1421 yang baru saja, ini yang terakhir wafatnya di antara ulama-ulama yang ini mensyarah muqaddimah Al-Ajrumiyah. Baik. Ini sedikit biografi singkat terkait dengan Ibnu Ajurum. Kemudian ada beberapa hal sebagai tambahan catatan kaki di bawah, mungkin untuk meringkas saya bacakan maknanya saja, ya. Jadi fawaid wa tanbihat, ada beberapa faedah dan peringatan. Yang pertama tentang kata ajurum, ini disebutkan pada sebagian apa biografi ataupun keterangan yang ada, ini diambil dari bahasa barbar. Ajurum, ya, kata tersebut diambil dari bahasa barbar, suku barbar, yang bermakna orang yang fakir, orang yang sufi, orang yang fakir, ya, ini. Tapi ini ada yang menyatakan ini tidak benar, ya, wallahu a'lam. Hanya saja di sana dijumpai di negeri barbar ini ada satu suku, satu kabilah yang bernama Bani Ajurum, ya, wallahu a'lam. Ini tentang asal dari Ajurum. Yang jelas ini di luar Arab, ya, bukan dari Arab, tapi di luar Arab, ini Ajurum. Kemudian kata Ajurum itu sendiri yang benar, ya, dibaca dengan Ajurum, ya, jadi hamzah yang awal itu panjang, fathah, ya, A, kemudian jimnya di tasdid dengan bombah, alaikumikum. Jimnya di bombah, kemudian roknya di tasdid dengan bombah. Jadi yang benar Ajurum, Ajurum ini. Karena ada pula yang mengatakan Ajurum, ya, ada yang mengatakan Ajurum, ya. Dan ini perkara semacam ini longgar atau luas. Walaupun tadi yang lebih benar adalah Ajurum, itu yang mendekati yang benar. Adapun ketika disebutkan Ajurum, Ajurum ini juga boleh untuk meringankan atau meringkas, karena ini bahasa ajam, ya, ini isim ajam di luar Arab, sehingga ada kelonggaran di sana, tidak harus apa sama persis dengan aslinya. Jadi yang utama Ajurum, ya, tapi boleh mengatakan Ajurum ini. Berbeda dengan isim Arab atau isim yang berasal dari bahasa Arab, harus sesuai dengan lafadznya, tidak ada keringanan. Kalau itu berasal dari Arab, dari daerah Arab, maka harus sama persis dengan aslinya. Tapi kalau karena ini dari luar Arab, maka ada keringanan. Ini tentang lafadz Ajurum. Kemudian juga ada catatan di sini, peringatan. Sebagian mensyarah itu menyebutkan bahwasanya Ibnu Ajurum ketika menyusun mukaddimah ini, dia berada di depan Ka'bah. Ya. Sesudah itu apa? Dia ke laut, pergi ke laut dan melemparkan kitab tersebut, tulisan tersebut yang beliau tulis ini, mukaddimah Al-Ajurumiyah ini. Kemudian beliau lemparkan ke laut dengan mengatakan, jika ini ikhlas karena Allah, maka tidak akan basah. Ya, kertas yang ditulis tadi dengan mukaddimah Al-Ajurumiyah dilempar ke laut. Kemudian beliau mengatakan, kalau ini ikhlas, dia melakukan ini ikhlas karena Allah, maka tadi kertas atau kitabnya tidak akan basah. Dan ketika sudah dilempar, memang benar tidak basah. Ada yang meriwayatkan seperti ini, tetapi ini tidak ada asarnya, tidak ada sanadnya, tidak ada dasarnya. Ya. Dan juga dari sisi amalan, dari sisi perbuatan, hal yang semacam ini tidak disyariatkan. Ya. Tidak perlu melakukan seperti itu untuk menunjukkan keikhlasan. Ya. Tidak perlu dibuang ke laut. Nanti kalau basah berarti ikhlas. Kalau tidak basah berarti ikhlas, kalau basah berarti tidak ikhlas. Tidak perlu semacam itu. Ini tidak ada syariat yang semacam itu. Jadi yang mengatakan demikian, ini tidak ada sanadnya, tidak ada dasarnya, juga amalannya tidak disyariatkan. Ya. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Ya, ini anggapan dari sebagian orang-orang yang mensyarah, ya. Sehingga tidak perlu dijadikan alasan, ya. Ini. Dan satu lagi bahwasannya Ibnu Ajurum ini beliau mengikuti metode dari ahli bahasa dari Kufah, terkadang demikian, dan terkadang dia mengikuti metode ataupun pendapat dari ahli bahasa di Basrah, tapi juga terkadang mengumpulkan dari keduanya. Tetapi secara umum beliau itu mengikuti pendapat dari ahlu Kufah, ya. Di mana pada masa dulu terdapat dua kutub, ya, dua daerah yang menjadi pusat ilmu, salah satunya ilmu bahasa Arab, ini adalah Kufah dan Basrah, dua kota, semuanya di daerah Irak, ya, yang satu di Kufah, yang satu di Basrah. Nah, ini masing-masing ada ulama'nya, ya, ada ahlinya, ada ahli bahasa yang di Kufah, ada ahli bahasa yang di Basrah. Dan dalam beberapa hal tadi disebutkan antara ahli Basrah dan ahli Kufah ini berbeda pendapat, bahkan dengan perbedaan yang sangat tajam tadi, yang sangat besar sekali perbedaannya. Nah, di sini Ibnu Ajurum terkadang beliau mengikuti ahli Kufah, terkadang beliau mengikuti ahli Basrah, atau terkadang mengumpulkan antara keduanya. Ini secara ringkas, ya, biografi penjelasan tentang Ibnu Ajurum untuk diketahui sebagai bekal nanti dalam mempelajari mukaddimah Al-Ajurumiyah. Ini sebagai pendahuluan dari kitab ini sebelum membahas pembahasan yang pokok, yakni mukaddimah Al-Ajurumiyah dengan syarahnya. Insyaallah akan dipelajari berikutnya pada waktu yang akan datang, insyaallah. Meng-i'rab itu menjelaskan kedudukan tiap kata dalam kalimat sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tempatnya. Ya, seperti marfu atau mansub atau majrur, seperti itu. Itu meng-i'rab. Supaya kata-kata itu bisa dibaca dengan benar, difahami dengan benar. Kalimat itu bisa dimengerti dengan benar. Ya. Itu dulu, ada yang ditanyakan? Mungkin ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.